terlihat, maka jalan membelok jadi pilihan. Jadi bintang sinetron gak laku, jadi foto model gak laku, jadi pragawati gak laku, jalan cepat makmur jadi pramusawan. Kejayaan dunia di depan mata, patah yang dipanjiri air mata. Kejayaan dunia di depan mata, patah yang berkaca dan nyaris buta. Jadi bintang sinetron gak laku, jadi foto model gak laku.